Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yadillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad wa ala alihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah pada kesempatan pagi ini, seperti biasa kita bahas akidah di akhir pekan sementara ini selama PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Kita akan masih melanjutkan pelajaran syarh sunnah di bagian-bagian akhir syarh sunnah karya Imam Al-Muzani, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saya bacakan dulu perkataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah. Summal baqina minal asharati alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata wa nuklisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdil summa lisairi ashabi min ba'dihim radiyallahu anhum ajma'in wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim wa numsiku 'anil khawdi fi ma shajara bainahum فهم في خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله لنبيهم وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian 10 sahabat lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka bahwa mereka dijamin masuk surga. Kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan karena keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian sahabat yang lain selain itu, semoga Allah meridai mereka semua. Keutamaan dan kebaikan perbuatan mereka disebut-sebut. Kita tahan diri dari membicarakan perselisihan di antara mereka karena mereka adalah sebaik-baik manusia di muka bumi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka karena nabinya. Allah menjadikan mereka penolong untuk agama ini. Mereka adalah para imam dalam agama ini. Mereka yang paling berilmu di antara kaum muslimin. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Baik. Kita bahas sebelumnya itu Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kali ini Imam Al-Muzani rahimahullah Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah itu membahas tentang 10 sahabat juga yang dijamin masuk surga. Mereka punya keistimewaan sendiri karena 10 sahabat ini disebutkan dalam satu hadis. Ya, 10 sahabat ini disebutkan dalam satu hadis, kemudian disebutkan si A ini si masuk surga, si B masuk surga dan seterusnya sampai jumlah sahabat ini 10. 10 ini 4 di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin yang sudah kita bahas. Jadi kalau kita ingin membahas 10 sahabat yang dijamin masuk surga, berarti tersisa 6 dari 4 sebelumnya yang sudah dibahas. Nah, coba dilihat. 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, lihat 10 ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di situ lihat yang huruf A, bisa lihat yang pakai huruf A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 itu. Terus yang pakai U itu 2, ya, yang pakai S itu 2, T itu 1. Ya. 4 ingat itu Khulafaur Rasyidin. Sisanya itu Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Nurman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, kenapa mereka disebut 10? Ya, karena disebutkan dalam satu hadis sekaligus. Ya, satu hadis sekaligus. Di samping itu mereka punya keutamaan-keutamaan khusus ya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kita lihat lagi. Ini hadis yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu dari Sa'id bin Zaid. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yang meriwayatkan di sini yang dijamin masuk surga tadi dari yang 10. Asyaratun fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsman wa Aliun wa Zubair wa Thalhah wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Az-Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, semuanya di sini dikatakan masuk surga. Karena di awal disebutkan ada 10 yang dijamin masuk surga. Nah, karena yang meriwayatkan di sini Sa'id bin Zaid, ya, coba dihitung itu, tidak ada nama Sa'id bin Zaid. Berarti yang dia baru sebut itu hanya 9. Dia tidak menyebut namanya karena saking zuhudnya enggak mau namanya disebut-sebut di situ. Coba dihitung Abu Bakar 1, Umar 2, Utsman 3, Ali 4, Az-Zubair 5, Talha 6, Abdurrahman 7, Abu Ubaidah 8, Sa'ad bin Abi Waqqas 9. Kurang 1 ya. Nah, sekarang kita lihat faqal fa'adda ha'ula itis'ah. Wasakata anil ashir, faqala al-qawmu, nanshudukallaha ya abal a'war, manil ashir, qal, nashattumuni billah, abul a'war fil jannah, qal Abu Isa, abul a'war, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, wa sami'tu Muhammad, yakul huwa asuhu minal hadis al-awwal. Anak Sa'id berkata, kalau dihitung, mereka tadi ada 9, lantas tidak disebutkan yang ke-10. Orang-orang berkata, kami berdoa kepada Allah, wahai Abul A'war, siapakah yang termasuk yang 10? Sa'id bin Zaid berkata, kalian mohon berdoa kepada Allah untukku, semoga termasuk yang ke-10 tersebut yang berada di surga. Sa'id bin Zaid cuma katakan berdoa kepada Allah supaya yang ke-10 itu, Sa'id bin Zaid itu berada di surga. Terus Abu Isa berkata, Abul A'war itu adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Aku mendengar Muhammad sedang berkata bahwa hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Sekali lagi pemirsa yang ingin dapat pembahasan ini langsung buka di rumahisa.com artikel terbaru ya pagi ini. Itu pembahasan 10 sahabat yang masuk surga. Saya belum tuliskan semua. Insyaallah pada pembahasan besok saya lengkapi sampai genap nanti 10. Sekarang kita lihat lagi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang dijamin masuk surga. Dia meriwayatkan hadis ini pula. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Thalhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwasanya sanad hadis ini sahih. Ya, kalau di sini lengkap ya, yang di pembahasan hadis Abdurrahman bin Auf disebutkan lengkap. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, itu lengkap 10. Nah, sekarang kami urutkan ini berdasarkan penyebutan hadis Abdurrahman bin Auf. Tadi 4 sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nanti bisa lihat di playlist channel Rumaiso TV di playlist Syarh Sunnah ya. Syarh Sunnah, kajian Syarh Sunnah. Nah, situ lengkap sampai nanti 63 video. Nah, sekarang kita lihat Talha bin Ubaidillah. Kita rinci satu persatu. Ini pun secara ringkas. Kami sebenarnya ringkas dari, ada buku terjemahan, nanti bisa cari ya. Ataupun kami lihat referensi lain. Ini buku bagus nih. Dr. Jasim Muhammad Badr. Cari di toko buku mana gitu. Di Revister belum ada nih, kita belum sediakan. Profil keluarga 30 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tulisan Arabnya itu tentang buyutun. Buyutul mubasyarina bil jannah. Di dalam rumah orang-orang yang dijamin masuk surga. Yang diberi kabar gembira dan dijamin masuk surga. Di sini 30 sahabat disebut. Berarti tidak hanya 10 saja ya. Nah, keunggulan buku ini dari penerbit Kiswah Solo ini ya. Keunggulan buku ini bukan hanya dibahas tentang keutamaan, tetapi diceritakan tentang dalam rumah. Jadi keadaan istri, keadaan anak-anak dari 10 sahabat tadi itu seperti apa. Nah, saya cuma meringkas saja yang penting-penting dari buku itu, tidak saya bahas semuanya. Sekarang kita lihat Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Nama beliau adalah Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Taimi Al-Quraishi. Abu Muhammad, putra paman Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Sa'bah, So'bah binti Abdillah bin Imad bin Malik bin Rabi'ah Ibnu Akbar Al-Hadramiyah Al-Kindiyah. Ia lahir sekitar 16 Ibnu tahun. Ibnu Akbar ya, Al-Hadramiyah Al-Kindiyah terus. Ia lahir sekitar 16 tahun sebelum pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi diutus itu usia 40 tahun ya, pas diberi wahyu pertama ya, 16 tahun sebelumnya. Nah, di sini lihat nama beliau itu Talha bin Ubaidillah. Tadi hubungannya dengan Abu Bakar itu ada ya. Ini putra paman Abu Bakar As-Siddiq. Putra paman Abu Bakar As-Siddiq. Di sini disebut ya nanti masuk Islam awal-awal dia lahir itu sekitar 16 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Jadi 16 tahun, Nabi 40 tahun ketika diutus jadi Nabi, 40 kurang 16 berapa? 24. 40 kurang 16, 24 berarti ketika Nabi SAW usia 24 atau mau menikah nanti dengan 25 tahun kan Nabi menikah ya. 24 tahun itu Talha bin Ubaidillah lahir. Terus keutamaan Talha bin Ubaidillah. Satu, ia termasuk generasi pendahulu yang masuk Islam, juga termasuk dari orang yang mendapatkan hidayah lewat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dakwahi orang-orang tertentu dulu setelah dia masuk Islam, kan Abu Bakar masuk Islam terlebih dahulu setelah Khadijah ya. Nah, setelah itu Abu Bakar ngajak yang lain. Ya, inilah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq itu, dia ngajak yang lain. Jadi beberapa sahabat tuh masuk Islam itu lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antaranya Talha bin Ubaidillah. Terus. Dua, Talha tidak mengikuti perang Badar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk menelisik berita rombongan ya, kaum musyrik. Namun Talha dan Sa'id bin Zaid tetap diberikan ghanimah dan upah. Ya, sehingga menurut ahli maghazi, yaitu ahli perang yang ulama-ulama yang membahas perang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu katakan Talha itu mengikuti perang Badar karena dia dapat ghanimah dan dapat upah, dapat harta rampasan perang dan dapat upah di situ ya. Tapi yang tepat dia tidak ikut sejatinya, tapi dia diutus untuk menelisik perombongan orang musyrik ya bersama Sa'id bin Zaid. Terus yang ketiga, Talha yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, ia menangkis anak panah yang melesak ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga jari beliau terluka. Nah, hingga jarinya terluka. Si Talha ini melindungi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Kan perang Uhud kan Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang ketika itu. Ya, Nabi SAW itu kontak senjata juga ya, karena saat itu ada pasukan yang ada di Gunung Pemanah ya, Jabal Romah yaitu Gunung Pemanah itu seakan-akan sudah menang gitu. Mereka lihat ini kayaknya kaum muslim sudah menang, mereka turun dari situ untuk ngambil harta rampasan perang, padahal Nabi sejak awal suruh jaga gunung. Akhirnya Khalid bin Walid ngatur strategi, yang sebelumnya Khalid bin Walid itu belum masuk Islam ya, dia ikut orang-orang musyrik, ngatur strategi, balik nyerang, akhirnya Nabi SAW itu terluka. Yang diantara yang melindungi ini Talha. Talha itu melindungi Nabi SAW ketika perang Uhud. Terus. Empat, Talha disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Pada perang Uhud, Rasulullah SAW menyebut Talha dengan sebutan Talha Al-Khair, orang yang baik hati. Dalam perang Zul Ashirah, ia disebut Talhah Al-Fayyad, orang yang melimpah pemberiannya. Dalam perang Khaybar, beliau menyebutnya dengan Talhah Al-Jud, orang yang dermawan. Baik, nah tadi ada penyebutannya ini semuanya. Ini ada di perang Uhud disebut Talhah Al-Khair, dalam perang Zul Asyira disebut Talhah Al-Fayyad, dalam perang Khaybar disebut Talhah Al-Jud. Nah ini tanda bahwasanya memang dia kalau sudah disifati kayak gini ya memang kebiasaannya seperti itu ya. Terus yang kelima, Talhah dijamin masuk surga dan ia disebut syahid. Nah kita lihat dalam hadis yang sebelumnya kan ada nama Talhah yang kita sebut tadi ya. Terus dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sara wa yanzura ila syahidin yamshi ala wajil ardi falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, lihatlah pada Talhah bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, itu syahid itu yang jalan di atas muka bumi, lihat saja pada Talhah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Terus, Talhah wafat pada tahun 36 Hijriah pada peristiwa Perang Jamal. Nah, ini perang fitnah ya. Jadi di antara para sahabat sendiri yang berperang gitu. Terus ia keluar bersama Aisyah dan Zubair untuk menuntut qisas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian permasalahannya semakin berkembang hingga memaksa mereka berhadapan dengan pasukan Ali dalam sebuah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Jamal. Nah, akhirnya Talha wafat ketika itu. Dan Ali pun menyesal karena mereka perang sesama, terus di antara sahabat tuh ada yang meninggal. Selain Talhah nanti ada sahabat yang berikutnya nanti akan kita lihat. Terus Talhah bin Ubaidillah menikah. Talhah bin Ubaidillah menikah dengan 8 istri, memiliki 11 putra dan 4 putri. Nah kan batasannya 4 ya, tapi ya dia ada yang diceraikan kemudian nikah lagi sampai 8, putranya 11, anaknya yang putri itu 4. Kemudian yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Nama beliau adalah Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Azdi Al-Makki Abu Abdillah. Ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW. Ali, Az-Zubair, Talhah, dan Sa'ad berumur sebaya. Mereka lahir pada tahun yang sama. Nah, jadi Ali, Az-Zubair, Talhah, dan Sa'ad itu hampir seangkatan gitu. Nah, ibunya Zubair itu bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib, berarti masih anaknya Abdul Muttalib. Berarti bibinya ini Sofiyah saudaranya Abu Talib. Saudaranya Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kalau hubungan antara Zubair dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sepupuan. Ya, sepupuan. Terus, ayah Zubair? Ayah Zubair wafat ketika Zubair masih kecil. Ia pun diasuh oleh ibunya, Sofiyah, yang kadang mendidiknya dengan keras agar ia tumbuh sebagai pahlawan, pemberani, dan tangguh. Nah, terus, keutamaan Az-Zubair bin Al-Awwam. Satu, Zubair masuk Islam saat usia 16 tahun dan termasuk generasi awal yang masuk Islam. Berarti ketika masih muda ya, dia masuk Islam, Zubair bin Al-Awwam. Ya, terus. Dua, Zubair adalah orang pertama yang menghunuskan pedang yang di jalan Allah saat ia menduga ada orang musyrik yang hendak berbuat sewenang-wenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair itu orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah saat ia menduga ada orang musyrik yang hendak berbuat sewenang-wenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sifat sahabat yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, Zubair hijrah ke Madinah dan terlibat dalam perang Badar serta berbagai peristiwa penting lainnya. Urwah bin Zubair mengatakan bahwa terdapat 3 tebasan. Nah, di zoom hati coba, dicek. Ah, balik lagi. Suara sama video. Kok video saya enggak muncul ya? Galaxy A5 yang muncul mana? Galaxy A5 yang muncul video saya di samping layar saya. Ya, baik. Kita lihat diulang tadi. 3. Zubair hijrah ke Madinah dan terlibat dalam perang Badar serta berbagai peristiwa penting lainnya. Urwah Zubair hijrah ke Madinah ya. Terus terlibat dalam perang Badar tahun 2 Hijriah. Terus Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berarti anak dari Zubair, ya. Urwah bin Zubair mengatakan bahwa terdapat 3 tebasan pada diri Zubair yang salah satunya terletak di bahunya. Dan itu lubangnya dalam sekali katanya. Terus ia terkena 2 tebasan pada perang Badar dan 1 tebasan pada perang Yarmuk. Nah, ini perjuangan para sahabat ketika perang itu seperti itu. Nah, terus yang keempat. Zubair menunggang kuda dengan mengenakan sorban kuning yang dinyatakan bahwa para malaikat turun serupa dengan tampilannya. Nah, Zubair menggunakan kuda dengan mengenakan sorban kuning. Jadi sorban ada warna kuning juga ya, yang dinyatakan bahwa para malaikat turun serupa dengan tampilan Zubair. Terus Zubair disebut sebagai tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya. Terus Zubair itu dinilai sebagai Hawariun, pengikut setia. Nah, sebagaimana di kalangan Nasrani, Nabi Isa Alaihissalam itu punya Hawariun, punya murid-murid setia. Salah satu peristiwa kan Nabi Isa itu kan diangkat ke langit. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu kan diangkat ke langit. Yang versi cerita dari Ibnu Abbas, yang disalib atau yang diserupakan dengan Nabi Isa itu Hawariyun, pengikut setia. Jadi Nabi Isa sebelum diangkat ke langit, ditawarkan pada murid-muridnya, siapa yang mau nanti dia diserupakan denganku. Kemudian murid yang setia itu ngacung saya, kemudian dialah yang nanti yang ditangkap. Ya, dia yang ditangkap, kemudian dia itu yang disalib. Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman. Ya, terus ini Hawariyunnya. Jadi dikatakan Zubair ini Hawariyunnya. Kalau di dalam tubuh umat Islam siapa Hawariyunnya? Yaitu Zubair bin Al-Awwam. Nanti ada hadisnya saya sebut di bawah. Terus 7. Zubair merupakan sosok pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang jadi pembela setia Nabi adalah Hamzah, Ali Az-Zubair, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini sosok pembela Rasulullah, ada Hamzah, ada Ali, ada Az-Zubair. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariya Zubair." Setiap nabi itu punya seorang hawariyun, pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Az-Zubair. Nah, pengikut setiaku adalah Az-Zubair. Jadi kalau diingat saja, siapa hawariyunnya Nabi? Itu Az-Zubair bin Al-Awwam. Terus Zubair dan Tolhah serta Ummul Mukminin keluar pada Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Dalam perang tersebut, Zubair dibunuh oleh Umair bin Jurmus. Nah, dibunuh oleh Umair bin Jurmus. Dikuburkan Ali juga menyaksikan hal ini dan turut bersedih atas kematian Zubair dan Tolhah. Terus Zubair menikah. Zubair menikah dengan 7 istri dan mempunyai 11 putra dan 10 putri. Nah, 11 putra dan 10 putri. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas hari ini, Abdurrahman bin Auf. Baca. Abdurrahman bin Auf. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Haris bin Zahrah bin Kilab Al-Qurashi Az-Zuhri Abu Muhammad. Nama ibunya? Nama ibunya adalah Sofiyah. Menurut versi yang lain, namanya Sofa. Ada yang mengatakan pula nama ibunya adalah Syifa. Ini namanya yang paling masyhur, juga Az-Zuhriyah. Ibunya adalah membidani kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi yang membidani, jadi yang jadi bidan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu ibunya Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, itu ada yang bantu untuk kelahiran. Ibundanya di situ melahirkan ya. Aminah itu melahirkan, kemudian yang bantu siapa? Ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Terus Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah peristiwa Gajah. Ketika itu ia diberi nama Abdul Ka'bah. Berarti 10 tahun setelah Nabi SAW lahir, karena Nabi SAW lahir pada tahun Gajah. Namun nama awalnya bukan Abdurrahman bin Auf, namun nama beliau awalnya adalah Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan ini nama yang terlarang dalam Islam. Terus sekarang keutamaan Abdurrahman bin Auf. 1. Ia termasuk kalangan yang masuk Islam lebih dahulu sebelum ada pertemuan di rumah Arqam atau Darul Arqam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Darul Arqam ini tempat ngumpul ya. Jadi awal-awal dulu mungkin tidak terlalu banyak masuk Islam, mereka tempat ngumpulnya itu di Darul Arqam. Ya, terus yang kedua, ia mengharamkan khamr bagi dirinya sendiri pada masa jahiliyah. Jadi sejak masa jahiliyah Abdurrahman tidak pernah minum khamr. Terus yang ketiga, ia melakukan dua kali hijrah, berarti ke Habasyah dan ke Madinah. Yang keempat, ia terlibat dalam perang Badar dan seluruh perang lainnya. Ya, berarti dia ikut semua perang ini Abdurrahman bin Auf. Terus yang kelima, Abdurrahman terluka dalam perang Uhud sebanyak 21 luka. Nah, terluka dalam perang Uhud itu 21 luka. Terus yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dirinya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, ini yang Sa'ad bin Ar-Rabi, ini yang saya ceritakan dalam pembahasan belajar dari istri Nabi. Di situ disebut Sa'ad bin Ar-Rabi itu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf ketika sudah hijrah. Abdurrahman tidak bawa apa-apa lagi, tidak punya istri lagi ketika berada di Madinah setelah hijrah. Nah, kemudian ditawarkan, ya, bagaimana Abdurrahman, ini saya punya istri dua, saya punya harta ada, kita bagi bersama. Jadi mana istri yang kamu senang dari istri saya akan ceraikan, setelah masa idahnya kamu menikahinya. Kemudian ada harta, nanti kita bagi dua. Nah, itu saking menganggap persaudaraan yang luar biasa. Namun ketika itu Abdurrahman gak mau penuhi permintaan Sa'ad bin Ar-Rabi. Dia lebih memilih, dia tanya, mana pasar yang ada sekitar sini? Ditunjukkanlah pasar Kuwainiqa. Kemudian ditunjukkan, lantas Abdurrahman kembali berdagang di sana, lantas jadi saudagar kaya raya. Ya, terus. Nah, setelah itu dia menikah dengan hasil penghasilan tadi. Kemudian Nabi SAW tahu Abdurrahman menikah, kemudian Nabi katakan, "Aulim walau bisyatin, ya, lakukanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing." Terus. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdurrahman bersama 700 orang ke Daumatul Jandal yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Ia menyeru penduduknya kepada Islam lalu ditolak sebanyak 3 kali. Abdurrahman itu ditolak 3 kali ketika ngajar penduduk yang ada di Daumatul Jandal, ditolak. Terus, namun Asbag bin Amr Al-Kalbi yang Nasrani masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menikahi Tumadir binti Asbag. Ya, tunggu ya. Sudah? Baik, coba diulang lagi. Diulang dari ia menyeru mana tadi? Ia menyeru penduduknya. Ia menyeru penduduknya kepada Islam, lalu ditolak sebanyak 3 kali. Namun, Asbag bin Amr Al-Kalbi yang Nasrani masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menikahi Tumadir bin Asbag. Nah, berarti anak dari Asbag yang tadi masuk Islam, itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Nanti ada ceritanya sendiri. Ternyata Tumadir juga diceraikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ada sebabnya. Jadi ada sebabnya karena Tumadir itu nusyus, membangkang kepada suaminya. Bahkan ketika itu Abdurrahman tanya, gimana kamu mau diceraikan atau gimana? Nah, si Tumadir ini, ada di sini ceritanya di bagian-bagian akhir. Nah, Abdurrahman katanya, jika kamu minta talak kepadaku, niscaya aku akan jatuhkan talak kepadamu. Kemudian istrinya ini jawab, demi Allah aku tidak meminta talak kepadamu. Kemudian Abdurrahman berkata, jika kamu tidak meminta talak, maka beritahukan kepadaku saat kamu haid. Lalu suci dari haid, nah sucimu kapan? Nanti saya talak kamu. Nah, itu. So, pelajaran juga kalau talak ketika suci itu. Nah ini tadi dia ikut aturan ya. Kapan kamu suci nanti setelah haid, nah, nanti beritahu mau dijatuhkan talak. Nah, begitu sih dari haid, Tumadir pun mengirim utusan kepada Abdurrahman untuk memberitahukan kepadanya. Namun di tengah perjalanan, utusan Tumadir melewati salah seorang keluarga Abdurrahman. Mau kemana kamu? Tanya orang itu. Ia menjawab, aku diutus oleh Tumadir kepada Abdurrahman untuk memberitahukan kepadanya bahwa Tumadir telah haid, kemudian suci. Orang itu berkata, kembalilah kepada Tumadir, lalu katakan kepadanya, jangan lakukan ini. Demi Allah, Abdurrahman tidak akan menarik kembali sumpahnya. Ya, ini tidak menarik kembali pernyataan, dan ini benar-benar membuatnya menjatuhkan talak bain kepadamu. Talak bain berarti tidak ada rujuk lagi. Utusan pun kembali kepada Tumadir yang lantas menyampaikan, demi Allah aku juga tidak akan menarik kembali sumpahku selamanya. Pergilah kepadanya lalu beritahukan kepadanya. Setelah ditemui oleh utusan Tumadir, yang diberitahu tentang kondisi Tamadir, akhirnya Abdurrahman menjatuhkan talak kepada Tamadir. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu wafat sementara Tamadir masih berada pada masa iddah. Karena itu Utsman menetapkan bagian warisan untuk Tamadir dari Abdurrahman bin Auf. Oh, dia masih dapat waris. Bagian didapatkan oleh Tamadir adalah 80 ribu dinar. Ini karena keputusan dari Khalifah Utsman ketika itu. Pelajarannya, pembangkangan istri dan sikap yang selalu menentang suaminya berimbas pada pengambilan sikap untuk menjatuhkan talak kepadanya. Akan tapi Allah masih menyayangi sang istri sehingga begitu Abdurrahman wafat, ia masih dalam masa iddah. Maka Khalifah Utsman memberinya bagian warisan kepadanya. Nah, jadi di akhir-akhir ini ya, bukan Tamadir, nanti saya koreksi itu ya, Tamadir. Tamadir binti Asbak. Ya, mulai sebut Tamadir, sini akhir Tamadir. Mungkin ada dua cara baca gitu, yang lebih tepat Tamadir kayaknya. Ini saya cek lagi. Ya, terus yang kedelapan. Abdurrahman termasuk orang yang memberikan fatwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk yang memberikan fatwa, berarti tidak semua orang memberikan fatwa di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman termasuk di dalamnya ya, dibolehkan. Terus 9. Abdurrahman adalah satu di antara 6 sahabat yang menjadi ahli syura yang diberitahukan oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, ketika Umar bin Al-Khattab kan ditusuk, kemudian dia sebelumnya sudah nunjuk ketika itu 6 orang. Abdurrahman bagian dari mereka. Pokoknya orang 6 orang ini nanti ada yang diangkat untuk meneruskan kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Terus yang ke-10. Pada perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menunaikan 1 rakaat dari salat subuh dengan mengikut di belakangnya. Ia sebagai satu-satunya sahabat yang secara meyakinkan menunaikan salat yang demikian ini. Nah, Rasulullah SAW pernah jadi makmumnya 1 rakaat. Ya, ketika perang apa? Tabuk. Ya, ketika perang Tabuk. Terus yang ke-11. Abdurrahman itu sosok yang rendah hati dan rajin sedekah. Nah, kita lihat di sini ada riwayat tentang keutamaan Abdurrahman bin Auf, ya. Ini ada perselisihan antara Abdurrahman dengan Khalid. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis berikut. Jadi Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan karena baina Khalid bin Al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf kalamun, faqala Khalidun li Abdurrahman tastatiluna alaina bi ayamin sabaqtumuna biha fabalagona anna dhalika dhukira an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala da'u li ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anfaqtum misla Uhudin aw misla al-jibali dhahaban ma balagtum a'malahum. Saat itu terjadi pembicaraan kurang harmonis antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, hingga Khalid berkata kepada Abdurrahman, kalian bersikap sombong terhadap kami terkait peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu kalian alami daripada kami. Kejadian itu pun disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud atau seperti gunung, maka kalian tetap tidak mampu menyamai amal-amal mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Syekh Shoaib Al-Arnaut katakan sanad hadis ini sahih. Ini yang tadi ada pembicaraan kurang harmonis antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Khalid katakan, kalian ini bersikap sombong terhadap kami terkait peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu kalian alami daripada kami. Nah, kejadian itu pun disampaikan pada Nabi SAW. Nabi langsung sebut, da'u li ashabi, tinggalkan sahabatku. Artinya jangan celah sahabatku. Nanti ada kalimat ini yang saya belum terjemahin ya. Terus wallazi nafsi biyadi law anfaqtum misla Uhudin aw misla jibali dhahaban ma balagtum a'malahum. Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud atau seperti gunung. Ya, tadi disebut misla Uhudin ya, semisal gunung Uhud atau seperti gunung yang lainnya. Dhahaban itu yang diinfakkan untuk emas. Ma balagtum a'malahum, maka kalian tetap tidak mampu menyamai amal-amal mereka para sahabat. Hadis ini riwayat Ahmad, hadisnya itu sahih, dan hadis ini sekaligus menunjukkan keutamaan Abdurrahman bin Auf. Jangan dicela Abdurrahman bin Auf tadi, itu maksudnya. Ya, terus Abdurrahman bin Auf wafat. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31 Hijriah, dimakamkan di perkuburan Baqi dan disolatkan oleh Utsman. Abdurrahman bin Auf hidup dengan usia 72 tahun. Ya. Abdurrahman berwasiat untuk memberikan dana sebesar 400 dinar kepada setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Ingat ya, yang ikut perang Badar itu dikasih sebagai wasiat ya, masing-masing dapat 400 dinar. 20 dinar itu sama seperti nisab zakat emas saat ini. 20 dinar ya. Berarti kalau 400 berarti 20 kalinya. 20 dinar ya, taruhlah kita pakai standar 80, maksudnya sekitar 85 gram ya. Itu 87 lah, sekitar 87. Nanti jadi kali 1 juta ya 87 juta. Ya 87 juta kali 20 itu. Nah, itu dana untuk setiap orang ikut perang Badar. Terus sedangkan jumlah mereka yang masih hidup ada sekitar 100 orang. Dikalikan 100 itu, saking banyaknya itu hartanya berarti, karena wasiatnya dia masih sediakan banyak. Ya, wasiatnya masih banyak harta ya. Belum, ini baru wasiat ya, belum warisnya. Karena kan wasiat maksimal cuma sepertiga harta saja. Terus Abdurrahman menikah dengan 12 istri, memiliki 20 putra dan 8 putri. 20 putra dan 8 putri. Wallahu alam bisawab, itu yang kita bahas dari kisah baru 3 ya. Sisa 3 lagi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan manfaat. Baik, selanjutnya kami kembalikan lagi ke Zoom. Zoom dulu, baru nanti kami lihat dari media sosial yang lainnya. Silakan mau bertanya, ada waktu sekitar 20 menit. Monggo. Baik, Ustaz. Silakan Ummu Arya Alfa. Silakan Ummu Arya Alfa dibuka mic-nya. Jika tidak ada, silakan Ummu Tika. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dua tema. Ya. Silakan. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika tak umroh ataupun naik haji, tetapi tidak punya mahramnya, Ustaz? Hukumnya bagaimana Ustaz jika ingin pergi haji atau umroh namun tidak punya mahramnya Ustaz? Apakah masih diperbolehkan? Kalau tanya boleh, enggak boleh sampai dengan mahram. Kecuali kalau menurut pembahasan ulama yang lain itu Mas, untuk umroh atau haji yang wajib. Kalau yang wajib masih diperbolehkan begitu ya Ustaz? Iya. Baik, wajib Ustaz, berarti yang pertama ya. Kalau wajib, kasih, wajib itu yang pertama ya. Menurut sebagian pendapat itu. Oh, yang baru pertama kali. Baru pertama kali, bukan yang berulang kali. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan Ummu Arya Alfa. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Jadi bertanya. Ya. Untuk yang tadi Abdurrahman bin Auf sempat berselisih dengan Khalid bin Walid. Kemudian turun hadis yang Rasulullah sampaikan, tinggalkan sahabatku. Bahwa jika kalian bersedekah satu gunung emas, satu gunung Uhud, tetap dia bisa menyamai amalan mereka. Nah itu ini kan yang berselisih antara dua orang sahabat, Khalid bin Walid kan juga sahabat Rasul ya Ustaz ya. Iya. Jadi ini apakah di antara sahabat itu ada perbedaan ya ada perbedaan gitu Ustaz? Karena kalau dikatakan demikian berarti kan Khalid bin Walid tanya, walaupun dia bersedekah emas satu gunung Uhud, dia belum bisa menyamai golongan yang lain gitu, golongan sahabat yang iya betul tentu berarti kan ada yang lebih iya. Tapi yang sahabat yang tidak bisa disamai amalnya itu yang boleh itu aja Ustaz, atau yang berlaku yang lain juga? Berlaku yang lainnya, ini umum ya. Hadis tadi itu umum, jadi sahabat siapapun gak boleh dicelah. Itu maksud hadis gitu. Sahabat apapun, ya selama sahabat, jumlah sahabat itu ada 114 ribu. Itu semua gak boleh dicelah. Dijatuhkan kehormatannya gak boleh. Gitu ya. Tapi ini disampaikan, hadis ini disampaikan ketika ada perselisihan antara dua orang sahabat ya Ustaz? Iya. Tapi kan ada makna umum dari hadis yang disebutkan tadi. Kalian mau berinfak dengan sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung saya tidak bisa menyamai amal mereka. Berarti ini menunjukkan keutamaan para sahabat secara umum. Gitu ya? Kalian juga tadinya memahami masak yang 14 ribu ini. Tapi karena tadi disampaikan ketika ada perselisihan, Anda baru tahu kalau ternyata hadis itu disampaikan. Karena para ulama bawa hadis ini di bawah umum. Karena para ulama bahas hadis ini umum gitu. Jadi kaidah dalam ilmu hadis atau ilmu tafsir, ada suatu peristiwa itu tidak menunjukkan hadis pada peristiwa itu saja. Ya, hadis berlaku umum gitu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Para ulama kalau terapkan dalam hadis ataupun ayat, ada sebuah peristiwa terjadi, maka yang jadi pelajaran itu bukan dari asbabun nuzulnya, tapi dari makna secara umum. Gitu. Jadi terapkan secara umum. Jadi memang dia tetap diterapkan secara umum walaupun memang asbabun nuzulnya kebetulan saat itu ada. Saat itu karena ada Khalid dan Abdurrahman yang berselisih. Tetapi maksud Nabi untuk umum, untuk semuanya. Karena para ulama terapkan hadis tadi untuk umum itu, kalau mereka bahas tentang keutamaan sahabat yang dikeluarkan hadis itu lagi. Gitu. Iya. Gitu ya. Wa iyyakum. Selanjutnya ya, silakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Tadi kan 10 sahabat itu kan ya 10 sahabat tadi kan dijamin masuk surga. Bagaimana dengan keluarganya Ustaz, untuk anak dan istrinya itu apa dijamin masuk surga atau bagaimana? Secara umum kita katakan pada sahabat seperti itu semuanya. Sifat sahabat, ingat bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau mau sebutkan spesifik yang masuk surga, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Kalau tadi kita bahas 10, di pembahasan yang lainnya ada ulama yang nulis sampai 30. Untuk penyebutan spesifik. Jadi ya, untuk keluarganya dan anak-anaknya semua juga. Asalnya seperti itu. Kalau mereka beriman, sejalan dengan orang tuanya yang sahabat juga, maka mereka masuk surga. Ya. Secara umum seperti itu. Boleh satu lagi enggak? Nggih, monggo. Boleh tanya satu lagi nggak, Kak? Iya, silakan. Saya itu kan punya keponakan, ya. Saya punya keponakan itu kan masih kecil, Ustaz, masih SD. Setelah ditinggal bapaknya meninggal itu, setiap hari Jumat itu, jadi banyak orang-orang datang itu nyamperin keponakan saya sambil ngelus kepalanya, memberikan uang dan minta doa, misalnya, karena doain dia Pak lagi sakit. Lagi mau berpudam-pudam lari sambil ngasih uang ngelus anak keponakan saya itu. Keponakan yatim ya? Yatim. Jadi kayak setiap Jumat itu jadi kayak keponakan saya itu kayak diagungkan gitu. Jadi orang banyak datang ngasih uang ngelus kepalanya sama doain kami ya nak. Nah begitu Pak. Gimana ya Tatya? Memang betul kalau anak yatim, ya? Anak yatim ya dia orang lemah, doa-doanya terkabul memang. Tapi kalau terapkan seperti itu terlalu berlebihan gitu. Seperti kayak, nah jadi kayak seperti dia malah percaya sama itu kan gitu. Jadi saya agak kurang setuju. Jadi sikap saya bagaimana untuk menasihatin orang tuanya tadi ya, biar maksudnya oke lah memberikan misalnya uang sambil musik gitu, tapi kan kayak yang satu jadi kayak seperti untuk mencari penghasilan orang tuanya, yang kedua nah itu nanti yang jadi itu saya jadi mengatakan gitu toh. Ya itu yang kurang tepat itu. Ini jadi, ya diberitahu aja baik-baik, baiknya tidak seperti itu, terlalu berlebihan. Ya. Saya bagaimana tat, sikap saya untuk ya beritahu saja secara santun, Bu. Beritahu secara santun. Ya, oke, gitu ya. Iya. Tapi enggak apa-apa ya, Tat, memang kalau mengasih uang sambil ya gitu, karena gitu. Mereka manfaatkan anak tadi sifatnya yang yatim. Nah, yatim doanya terkabul itu. Oh, iya. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Alifia. Bismillah, Ustaz izin bertanya di luar tema. Ya, silakan. Silakan. Ustaz, kapan memulai untuk sholat witir? Witir bisa sebelum tidur, bisa setelah bangun tidur malam. Bisa setelah sebelum tidur kalau malam atau setelah bangun tidur malam. Kalau misalnya sebelum tidur. Ya terus? Bolehnya setelah isya ya? Iya boleh. Setelah isya, setelah ba'da isya bisa langsung witir. Bisa langsung witir. Baik Ustaz, syukran. Jazakallahu khair. Ya, waalaikum. Ya, silakan berikutnya lagi. Selanjutnya, silakan Ibu. Silakan satu lagi dari ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Kalau Ustaz untuk masih ingat sih, ana bermimpi itu bertemu sama almarhum ayah ana, tapi kebetulan beliau beda ini gitu, beda masih pada saat meninggal tuh kondisi masih beda akid. Iya. Yeah. Sama kami ngel, apa yang harus lakukan? Yang maksudnya dilakukan bagaimana, Bu? Halo, sinyal. Maksudnya kan ana berhenti kalau misalnya ada ini orang tua jam, kalau bermimpi berarti lagi minta doain gitu loh. Sedangkan kemudian berbeda tidak gitu loh. Iya, itu masalahnya sudah apa, beda keyakinan ya. Jadi kalau sudah meninggal sudah tidak bisa, Bu. Halo? Hmm. Ya, sudah tidak bisa. Kalau ana meminta saudara-saudara yang dari kalau meminta doa dari adik-adiknya kebetulan yang masih satu akidah gitu, gimana Ustaz? Sama juga sebenarnya pengaruhnya. Enggak ada gitu. Gitu. Oke, Ustaz. Apa Ustaz? Ya, silakan. Iya. Iya, silakan. Anak kemarin itu mens itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 30, Ustaz. Udah selesai. Bersih itu biasanya memang di hari ke-10 dan 9-10 kadang. Ini kemarin tanggal 5 kemarin, Ustaz. Ternyata itu keluar lagi gitu loh. Sebelumnya tapi tanggal berapa terakhir? Terakhir tanggal 30. Terus. Nah, kemarin itu tanggal 5 itu keluar lagi gitu. Tapi memang nggak banyak seperti mens pada umumnya, baru nge-flag. Nah, Ana nggak tahu deh ke depannya bakal banyak seperti mens yang lalu atau gimana. Nah, ini berarti dihukuminya apa Ustaz? Istihadah apa memang dari mens? Itu ciri-cirinya gimana, Bu? Ciri-cirinya yang Ana lihat sih pada saat buang air kecil itu gumpalan-gumpalan kecil gitu, bukan merah gitu. Nah, kalau misalnya kesinian yang anak lihat di pakaian dalam tuh seperti nge-flag hitam gitu, karena sudah mengering mungkin ya Ustaz. Iya. Kalau memang yakin itu, yakin itu haid, ya dihukumi haid, Bu. Ciri-cirinya, tergantung ciri-cirinya ya. Walaupun jaraknya dekat seperti itu. Masih normal kah, Ustaz? Kalau seperti itu, apa ya, Ustaz? Ini mungkin ada dua kemungkinan. Apa masih ikut program KB, kalau tidak, mau menopause. Oh, itu punya memang kedua ya. Gimana? Memang ada juga memang pakai masih pakai KB dan memang mungkin menjelang karena udah usia Ustaznya di 40 plus gitu. Bisa jadi Bu, jadi memang terganggu siklusnya. Bisa sambil nah, bisa nah, sambil konsultasikan ke dokter coba. Nah Ustaz. Ya. Afan Ustaz, Ustaz, jaga khair. Waalaikumsalam. Allah sehatkan Ustaz. Amin. Baik, ya, jamaah bisa tanya yang ada di chat itu ada berapa tadi saya lihat, silakan di chat. Baik Ustaz, ana bacakan pertanyaan lewat chat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila saya punya buku ensiklopedia yang ada gambar makhluk hidupnya, itu harus diapakan Ustaz? Ensiklopedia ada gambar makhluk hidupnya. Ya kalau tertutup nggak masalah, sudah dibiarin aja apa adanya gitu. Kan nggak dipajang, dibiarin aja. Ya terus berikutnya lagi. Selanjutnya, izin bertanya Ustadz, apakah boleh seorang istri menceritakan aib suami ke orang tua dan saudara? Kalau ada hajat saja, kalau tidak ada hajat untuk seperti kisahnya Hindun lapor tentang Abu Sufyan kepada Nabi SAW, itu kan ada tujuan. Nah, supaya dapat nasihat, supaya masalahnya selesai. Ya, kalau tidak ada tujuan apa-apa, enggak boleh. Bahan candaan, bahan cerita saja enggak boleh. Gibah itu. Berarti menggibahin suami. Ya, terus. Ada lagi yang di chat ya? Afwan, nenek saya sudah tua dan kadang pipis itu belum sampai kamar mandi sudah keluar duluan dan netes kemana-mana di lantai. Yeah. Beliau tidak mau pakai pempes. Saya belum sepengepel, lalu kadang air kencingnya diinjak beliau dan kemana-mana najisnya. Bagaimana hukum saya sholat Ustadz? Apakah sah jika menginjak lantai? Tapi saya tidak tahu apakah di situ terkena kencingnya atau tidak. Kalau yakin tidak terkena, ya kan bisa tahu ciri-cirinya gitu ya. Maka asalnya suci. Tapi kalau yakin ada, ya berarti dibersihkan. Kalau misalnya ragu-ragu, cukup genangi air saja di ini atau dipel ulang lagi, maka sudah cukup. Itu dikatakan dianggap hilang. Kalau selama hilang bau, rasa atau warna dari najis tadi. Satu lagi dari chat. Silakan, ya. Ustaz, afwan izin bertanya di luar tema. Di kampung saya ada istilah kepuhunan. Misal kita disuruh minum kopi tapi kita tidak meminumnya. Nah, kalau kita pelan kecelakaan, teman saya percaya hal ini tapi tidak meyakini. Saya kan apa percaya ini sama dengan Ustaz? Percaya ini, kepuhunan itu kayak gimana? Jadi disebut tadi itu. Istilah kepuhunan, misalnya kita disuruh minum kopi, tapi kita tidak meminumnya. Nah, kalau kita pergi, akan terjadi kecelakaan. Nah, nggak boleh. Itu tatoyur, menganggap sial itu nggak boleh. Itu keyakinan syirik. Nabi SAW katakan, nganggap sesuatu yang terjadi seperti itu terus tidak ada sangkut paut ilmiahnya, itu maksud tatayur itu dikatakan syirik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu lagi silakan dari chat. Ustaz, bolehkah jika Ustaz bolehkah jika anak diberikan nama Sabadillah? Apa itu maksud nama itu ya? Kalau ada contoh, jadi nama itu paling gampang ya, bapak ibu-ibu yang saat ini ada ya, tolong beri nama sesimpel saja, yang nama sudah orang pakai itu lebih aman daripada kita memberi nama inisiatif sendiri gitu. Inisiatif sendiri takut salah makna gitu ya. Saran saya seperti itu. Baik, saya baca dulu yang di enggak ada di YouTube sebentar ya. Ya. Ustaz, apakah benar lampu kamar mandi tidak boleh dimatikan di malam hari karena setan suka di tempat gelap? Tidak seperti itu. Ya, kalau seperti ini terus ya, ya semuanya nyalakan lampu, berarti biar setan nggak ada di mana-mana. Bangun sesuatu di atas dalil ya, jangan dengan prinsip sendiri gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, perihal kajian kitab Al-Buyu, minyak samin itu apa ya? Dan kalau tikusnya kotor lalu masuk ke minyak tersebut, apakah tetap boleh dimanfaatkan minyaknya? Kemarin sudah dijelaskan ya. Kalau minyak samin, coba cari di Google bentuk samin itu seperti apa. Apakah ada hukumnya bila anak membantu atau meneruskan pekerjaan teman yang Nasrani dalam bekerja sementara dia melakukan ritual ibadahnya atau menghadiri pesta? Kalau ini ya, takutnya dukung dia dalam ini ya, dalam hal yang keliru ya, maka baiknya tidak didukung seperti itu. Ahli syura itu, di sini disebut ahli syura, itu yang ikut berembuk bareng untuk memutuskan siapa nanti jadi pemimpin khalifah sepeninggal Umar. Itu namanya ahli syura. Apakah walimah memakan beberapa space jalan raya itu adalah sebuah kezoliman? Kalau dapat izin tidak zolim berarti, karena sudah diberikan izin ya. Dia mungkin sudah ada izin di pemerintahan setempat ya. Tapi kalau itu tidak ada izin terus ngambil sampai situ ya zolimin orang banyak. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat terakhir. Baik Ustaz. Bagaimana hukumnya apakah sudah jatuh talak ketika sedang emosi suami mengatakan ya tantang kamu untuk talak, tapi kemudian istri menjawab saya terima tantangannya. Seperti itu tidak jatuh talak karena pertama kalimatnya tidak tegas. Ya, karena talak kalau ini jadi jatuh langsung itu kalau kalimatnya itu tegas. Kemudian yang kedua, ya masalah nggak seperti itu saya diselesaikan ya. Pikir dengan kepala dingin, gimana itu bisa diselesaikan. Kayak gitu, jangan terlalu terburu-buru dalam memikirkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah nanti malam tema menarik yaitu bencana penyakit futur saat pandemi. Karena kita lihat di sini di antara kita sendiri banyak yang kurang semangat dalam ngaji. Untuk kembali kita semangat, insya Allah kajian malam ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Nantikan ba'da isya jam 8 malam sampai jam 9 nanti dibuka juga tanya jawab langsung. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu'ala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.